Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala fi kitabih Fikhil Asma'il Husna. Thalithan hidayatut tawfiq wal ilham wa syarhis sadri liqabulil haqqi war ridha bihi. Qala ta'ala: "Man yahdillahu fahuwal muhtad." Wa qala ta'ala: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, pada kesempatan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang nama Allah Al-Hadi yang artinya pemberi hidayah. Dan kita telah bagi hidayah menjadi 4 bagian. Ada namanya Al-Hidayatul Ammah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Ada Hidayatul Irsyadi wal Bayan dengan mengirimkan para nabi dan rasul yang membawa Alkitab, penjelasan, keterangan, agar tampak jalan yang lurus dari jalan yang menyimpang, agar terpisah antara yang halal dengan yang haram, antara yang syirik dengan yang tauhid, dan seterusnya. Yang ketiga, kajian kita pagi hari ini berbicara tentang pembagian hidayah yang ketiga dari nama Allah Al-Hadi, yaitu Hidayatul Taufiq. Berkata Syekh Razzaq, thalithan hidayatul taufiqi wal ilham. Jenis hidayah ketiga adalah hidayah yang namanya hidayatul taufiq dan hidayatul ilham. Hidayatul taufiqi wal ilham. Wa syarhus sadri liqabul haq. Hidayah berupa diluaskannya hati untuk menerima kebenaran. Waridha bih, hidayah berupa Allah mudahkan hati ridha dengan menerima kebenaran, tunduk kepada kebenaran. Dan ini hidayah yang paling mahal, yang hanya milik Allah Jalla wa'ala. Tak diberikan kepada semua manusia. Tak semua manusia mau menerima kebenaran, tunduk kepadanya. Ada yang menerima kebenaran tapi tak tunduk kepadanya. Ada yang bahkan tak menerima kebenaran, tak tunduk kepadanya. Hanya orang-orang yang Allah pilih saja dan diberikan hidayah atau taufiq wal ilham. Allah lapangkan dadanya menerima iman, menerima Islam. Allah buat dia ridha dan ketentuan Allah Jalla wa'ala berupa agama yang mulia. Inilah hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan semacam Salman yang berjalan dari jauh, dari Persia mencari hidayah, terdampar sampai ke negeri Syam bertahun-tahun menanti datangnya hidayah yang dibawa Rasul terakhir, yang dia tak tahu bagaimana bentuk Rasul tersebut, tapi dia baca dalam kitab, dia baca di mana tempat hijrahnya. Perjalanan panjang menjadi pendek baginya, waktu yang panjang menjadi pendek, sampai dijual beli menjadi budak, semua risiko dia tanggung. Inilah namanya hidayatul ilham, hidayatul taufiq, yang terkadang ya alpa dari orang terdekat dengan para nabi dan rasul, sehingga tak dapatlah hidayah ini istri Nuh, istri Lot, ya tak dapat hidayah ini paman nabi Abu Lahab. Betapa cintanya Abu Lahab kepada nabi, sehingga ketika nabi lahir, dia yang menggiring agar Rasulullah SAW disusukan oleh salah seorang budaknya, Thuwaibah. Bahkan karena cintanya kepada nabi, dia nikahkan 2 putra dengan 2 putri nabi. Ya, tapi ketika nabi membawa Islam, maka ketika itu tercabutlah kecintaan yang insting cinta kepada kerabat menjadi bentuk permusuhan, kebencian. Ya, bahkan lebih daripada itu, hidayah yang alpa dari orang terdekat dengan Nabi, yang memperjuangkan Nabi, ya, yang membela Nabi, siap mati demi Nabi, yang meyakini kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan agama Nabi, tapi tak mau tunduk kepadanya, dialah Abu Talib. Alpa daripadanya hidayah ini. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur dari miliaran makhluk Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita hidayah ini. Ya, berbagai macam sebabnya. Ada yang putar-putar radio, akhirnya menerima hidayah ini. Ada yang lihat-lihat TV, macam-macam sebab. Ada yang dari kawan, Allah giring hatinya tunduk kepada kebenaran. Inilah hidayah, namanya hidayah itu taufiq wal ilham. Usharhis sadr, Allah SWT lapangkan dadanya menerima kebenaran dan ridho dengannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, faman yahdillahu fahuwal muhtad. Maka barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka dialah yang akan terbimbing. Ya, wa man yudlilhu, barang siapa Allah sesatkan, falan tajida lahu waliyan mursyida, tak akan kau dapat siapapun yang dapat menjadi wali dan baginya, menjadi wali dan penunjuk jalan baginya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, afaman zayyana lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan, apakah dapat disamakan antara orang-orang yang dihiasi baginya perbuatan jeleknya, dia lihat indah, apakah dapat disamakan dengan orang yang tidak seperti itu? Fa innallaha yudhillu man yasha, sesungguhnya dialah Allah yang menyesatkan siapa yang dikehendakinya dengan ilmunya dan hikmahnya. Wa yahdi man yasha, dan dia pula yang memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki dengan ilmunya dan dengan rahmatnya. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasaratin, maka jangan sampai jiwamu wahai Muhammad, ya, begitu bersedih atas kesesatan mereka, menyesal, ya, atas apa yang mereka perbuat kepadamu. Karena sesungguhnya hidayah itu bukan di tanganmu. Jangan kau sedih tatkala mereka menolak kebenaran yang kau bawa, menentangmu, menjadi musuh bagimu. Jangan kau sedih, karena semua telah Allah tetapkan. Siapa yang menerima hidayah, siapa yang menolak hidayah. Dan inilah kewajiban para dawi menyampaikan. Siapa yang menerima, siapa yang menolak, itu bukan urusannya. Itu urusan Allah dengan hidayah taufiknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum," bukan engkau yang dapat menunjuki mereka Muhammad. Ya, bukan engkau yang bisa memberi hidayah kepada mereka Muhammad. Ya, ayat ini seolah-olah bertentangan dengan ayat lain. Allah mengatakan, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk jalan manusia dan lurus. Sementara dalam ayat ini dikatakan, "Laisa 'alaika hudahum," engkau tak akan mampu memberi petunjuk bagi mereka. Ya, orang yang tak paham bagaimana ya karakter Quran, sehingga mereka berkata ayat ini kontroversi dengan ayat lain. Di sana dikatakan Nabi memberi petunjuk, di sini dikatakan Nabi tak bisa memberi petunjuk. Sebenarnya tidak kontroversi. Tapi pada firman Allah, "Innaka latahdi ila siratal mustaqim," sesungguhnya engkau benar-benar memberi hidayah, petunjuk ke jalan lurus. Dia hidayah apa? Hidayah al-bayan yang kemarin, yang kedua. Ad-dilalah, al-irsyad. Adapun yang dalam ayat ini, ya, yang berbunyi, "Laisa 'alaika hudahum," ialah hidayah taufiq, hidayah al-ilham. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya bukan di tanganmu hidayah mereka, tapi Allah jualah memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Pada ayat yang lain Allah berfirman, "Walau syi'na," kalau saja kami mau, La ta'ina kulla nafsin hudaha. Kami mampu mendatangkan hidayah kepada setiap jiwa, tapi Allah tak mau. Memang Allah telah tetapkan bahwa semuanya tak menerima hidayah. Ya, bukan Allah tak mampu, tapi memang Dia tetapkan demikian. Dia pilih-pilih ada orang yang tak layak menerima hidayah. Dia tenggelamkan dalam kekufuran dan kesesatan. Dia jadikan musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah. Allahu Akbar. Allah berfirman, yahdi bihillah dengan Al-Quran Allah beri petunjuk. Ya, manittaba' ridwana, orang-orang yang mengikuti, mencari keriduan Allah, subulas salam, jalan-jalan keselamatan berupa berbagai macam amalan-amalan, ya, yang dapat menyelamatkan seseorang. Wa yukhrijuhum minadh dhulumat, dan Dia dengan Quran mengeluarkan manusia dari kesesatan, kezaliman, kegelapan, ila nur, kepada petunjuk, kepada cahaya. Biiznihi, dengan izinnya. Ya, dengan izin yang Dia ridhai, izni al-idnu asy-syar'i. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan Dia beri petunjuk mereka ke jalan yang lurus. Ya, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapa yang berhak menerima hidayah, siapa yang tak berhak menerima hidayah, siapa yang berhak dikeluarkan dari gelapnya kekufuran kepada cahaya Islam, dari gelapnya bid'ah kepada sunnah. Ya, Allah yang berkehendak pada siapa yang Dia kehendaki. Naam. Walida amara subhanahu wa ibadahu kulluhum an yas'aluhu hidayatahum siratal mustaqima kulla yawmin wa lailah fi salawatil khams wa sahha fi sunnatin nabawiyyati anin nabiy sallallahu alaihi wasallam da'awat katsira fiha su'alullahil hidayah was-sabat was-salah was-saddad wat-tawfiq وسؤاله الوقاية من الضلال وزيغ القلوب وهو أمر بيده سبحانه وحده يهدي من يشاء ويدل من يشاء من يشاء الله يدلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Ya, tatkala kita tahu bahwa hidayah ini milik Allah, apa yang kita lakukan? Bukan milik kita, bukan milik orang tua kita, ya, tapi milik Allah semata. Bukan milik paman kita, mentang-mentang paman kita ustaz, ya, kakek kita kiai, bukan itu. Karena kita tahu bahwa hidayah milik Allah, apa yang kita lakukan? Berkata Dr. Abdul Razak hafizahullah, walidha, karena itulah amara subhanahu ibadahu kullahum an yas'aluhu hidayatahum as-siratal mustaqim kulla yawmin wa lailatin fi salawatil khamsah. Karena itulah Allah perintahkan kita hamba-hambanya setiap hari selama 5 waktu, sehari semalam dalam sholat meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hidayah di atas jalan yang lurus. Ya, agar tetap di atas jalan ini. Ya, bukan maknanya kita meminta kepada Allah jalan lurus kita. Ya, artinya kita ya dalam keadaan tersesat. Tidak. Kita sudah berada pada jalan tersebut. Tapi jalan ini membutuhkan keistiqomahan. Sampai akhir jalan itu, kita harus di atas jalan lurus. Kita meminta kepada Allah as-sabat, keistiqomahan di atas jalan ini. Ya, ini yang kita doakan setiap hari. Bukan maknanya kita dalam kesesatan. Tidak, kita telah mendapat petunjuk. Kita telah mengetahui jalan yang lurus, yang terpanjang menuju Allah Jalla wa'ala. Nampak kita jejak nabinya, kita melihat jejak para sahabat, para tabi'in, kita ikuti jalan mereka. Yang kita minta setiap hari ihdinash shiratal mustaqim adalah as-sabat wal istiqamah. Tetap di atas jalan tersebut sampai kita mati. Ya, inilah makna daripada apa yang kita ucapkan ihdinash shiratal mustaqim. Kemudian hidayah juga bertingkat-tingkat. Ya, kita bermohon kepada Allah tambahan hidayah. Dari hidayah Islam kita menuntut, meminta kepada Allah agar diberi tambahan hidayah sunnah. Subhanallah. Sebagian orang telah mendapat hidayah Islam tapi belum mendapat hidayah Sunnah. Ya. Dan hidayah sunnah pun bertingkat-tingkat. Ya. Pengamalannya, keyakinannya, semuanya kita minta kepada Allah agar terus-menerus ditambah hidayah di atas hidayah. Ya. Agar bertambah-tambah hidayah yang kita miliki ini. Tentunya hidayah itu akan didapatkan dengan ilmu, dengan belajar, dengan berdoa kepada Allah, berteman dengan orang-orang saleh, mencari lingkungan yang baik agar tetap terpelihara hidayah ini. Wa sahha fi sunnati an-nabawiyyati 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam da'watun katsiratun, dan terdapat dalam hadis-hadis yang banyak, ya, berupa bentuk doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fiha su'al Allah al-hidayah was-sabata was-salaha was-sadad wat-tawfiqa. Dalam doa tersebut Rasulullah meminta keistiqomahan, kesalehan, petunjuk jalan yang lurus, taufik, banyak sekali. Ya. Dari doa-doa Rasulullah, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala ta'atika. Apa kata Anas, ya Rasulullah, banyak kali ku dengar engkau mengulang-ulang doa ini. Ya. Apa kata Rasulullah, ya Anas, hati kita itu di jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Dia bolak-balikkan sebagaimana dia kehendaki. Banyak. Ya. Doa-doa Rasulullah SAW meminta hidayah petunjuk. Karena begitu, ya, dahsyatnya badai-badai fitnah yang melanda manusia. Banyak yang tak kokoh kakinya meniti jalan ini. Banyak syubhat, banyak syahwat, gara-gara harta, gara-gara dunia, mau orang buangkan hidayah ini. Ya dan billah, bahaya. Jabatan bahaya. Di mata kita banyak orang-orang yang memiliki segudang ilmu, campakkan ilmunya gara-gara harta, dunia, kekuasaan, jabatan. Tak tegar kakinya di atas jalan tersebut. Sehingga fatwanya pun bolak-balik. Subhanallah. Ya, bahaya. Gara-gara politik semua dia halalkan. Ya, tak peduli dia kemukaan Tuhan Jalla wa'ala. Allahu Rabbul Alamin. Semuanya boleh baginya. Ya. Bahaya. Karena itulah kita meminta kepada Allah agar diberi petunjuk. Berhati-hati selalu. Berjaga-jaga. Jangan sampai ini tercabut. Dengan syubhat, dengan syahwat. Wa su'aluhul wiqayata minal dalal. Banyak terdapat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah memohon kepada Allah agar terpelihara dari kesesatan, wa zaiqil qulub, kecondongan hati. Ya, wa huwa amrun bi yadihi subhanahu wahdah. Dan ini adalah perkara di tangan Allah semata. Bukan di tangan suami, bukan di tangan istri. Ya, bagaimana istri Nuh tersesat, silu tersesat, bukan di tangan ayah. Bagaimana ayah Ibrahim tersesat, paman Nabi tersesat, anak Nabi Nuh tersesat. Ya. Semuanya biadihi subhanahu wa ta'ala, di tangan Allah perkara ini. Yahdi man yasha, dia beri petunjuk siapa yang dia mau. Wa yudhillu man yasha, dia sesatkan siapa mau, siapa yang dia maui. Ya, Allah berfirman, man yasha illahu yudhillu. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan dia. Wa man yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, Allah berikan baginya petunjuk jalan yang lurus. Ini hidayah yang ketiga. Naam. Rabi'an, al-hidayatu ila al-jannati wan nari yawm al-qiyamah. Amma al-hidayatu ila al-jannati faqad akhbara Allahu 'azza wa jalla عن أهلها أنهم يقولون حين تتم عليهم النعمة بدخولها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأما الهداية إلى النار فيقول سبحانه احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Ya, adapun hidayah yang keempat. Hidayah yang keempat ini adalah ya hasil natijah daripada hidayah-hidayah yang di bawah. Yang dapat hidayah taufik ya dan ilham, yang dapat hidayah al-irsyad wa dilalah, nanti dapat juga hidayah menuju jalan ke surga. Yang tak dapat hidayah ilham dan taufik, menolak hidayatul irsyad wa dilalah, ya akan diberi petunjuk ke jalan neraka. Iya dan billah. Kita tak pernah tahu yang namanya surga. Tak pernah dapat kita bayangkan. Segala keindahan dunia yang kita bayangkan, surga lebih daripada itu. Kita tak tahu bagaimana jalan-jalannya, bagaimana tanahnya, bagaimana gedungnya, bagaimana sungainya. Kita hanya mengetahui sekedar daripada apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Ya, kita pun belum tahu yang mana rumah kita di surga kalau masuk ke sana. Nas'alullah al-jannah. Amin. Kita tak tahu, tapi kelak di hari kiamat, tatkala kaki kita ini tegar di atas petunjuk jalan lurus as-siratul mustaqim, tegar pula kaki kita melangkah menuju surga Allah SWT. Ya, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bagaimana orang berjalan meniti sirat yang menyampaikan seseorang ke surga, karena sirat adalah jembatan dipancangkan di atas neraka jahannam. Ya, dan itulah proses terakhir bagi manusia. Wajib meniti jembatan tersebut semua manusia. Wa in minkum illa wariduha, tidaklah siapapun dari kalian kecuali pasti melewatinya, melintas neraka semua. Ya, maka dalam meniti jalur itu, meniti jembatan tersebut, ya kembali bagaimana kekokohan seorang meniti jalan kebenaran di dunia ini. Apabila dia kuat kakinya melangkah di jalan kebenaran, kuat pula kakinya melangkah di atas sirat. Andai kata lemah dia mengikuti kebenaran, lemah pula kakinya melangkah di atas sirat. Dan itu Nabi menyebutkan berbeda-beda orang melewati sirat. Ada yang mengikuti cepatnya bagaikan angin, ada yang cepat bagaikan kuda-kuda berlari, unta-unta berlari, ada yang bagaikan orang berlari, ada orang berjalan cepat, ada orang berjalan santai pelan, ada orang yang merangkak-rangkak, ada orang yang tercabik-cabik sampai ke ujung selamat, ada orang yang jatuh ke neraka jahanam. Berbeda-beda semuanya kembali dengan bagaimana mereka meniti jalan kebenaran di dunia ini. Sebagian orang tahu kebenaran tapi tak berpegang dengannya. Sebagian orang tak tahu kebenaran, semuanya ya bermasalah dan akan menjadi masalah baginya kelak ketika melewati jembatan tersebut. Yang keempat, kata Syekh Barzakh, al-hidayatu ila jannati wan nari yaumil qiyamah. Petunjuk yang dengannya Allah menunjuki orang jalan ke surga jika di ahli surga, atau jalan ke neraka jika di neraka. Ahli neraka itu tak pernah tahu bagaimana jalan ke neraka, tapi Allah beri dia petunjuk, tak salah. Tak pernah salah masuk tertukar, ahli surga masuk ke neraka, ahli neraka masuk ke surga, tak mungkin. Mustahil. Allahu Akbar. Semuanya ada tanda-tandanya. Kita tak pernah jumpa Nabi, tapi Nabi kelak tahu dengan kita. Dari apa? Dari tanda-tanda. Apa tandanya? Wudhu yang kita gunakan tiap hari. Kata Nabi, aku mengenal umatku min atharil wudu, dari bekas wudu mereka, ghurran muhajjalin, membuat bercahaya wajah-wajah mereka, tangan-tangan dan kaki mereka. Inilah ahlul wudu, yang takut ke masjid, takut sholat, takut berwudu. Nabi tak akan kenal dengannya. Sebagian bahkan mengatakan yang tak sholat kafir, keluar daripada Islam. Tak ada hak baginya surga sedikit jua pun. Tak ada bagian surga baginya. Nabi tak mengenalnya di hari kiamat. Tak ada tandanya. Ya. Faqad akhbara Allah azza wa jalla an ahliha. Allah telah menyebutkan tentang penduduk dua negeri ini, surga dan neraka. Adapun ahli surga, annahum yaquluna hina tatimmu 'alaihim an-ni'matu bidukhuliha. Kalau mereka merasa nikmat sempurna masuk surga, berkatalah orang-orang di surga, alhamdulillahilladzi hadana, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk lihada, ya, untuk jalan ke surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, tak akan mungkin kami tahu ya menuju jalan ke surga ini kalaulah sekiranya Allah tidak beri petunjuk kami. Subhanallah. Tak usah jauh sekarang siapkan Google Map mana jalan ke surga. Tak ada di Google Map jalan ke surga. Tak ada. Ya. Itu semua dirancang dengan iman, dengan amal saleh. Ya. Mereka berkata dalam surga, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk ke surga ini. Kalaulah tanpa petunjuknya kami tak akan mungkin masuk kemari. Di surga nanti banyak rumah-rumah hantu, tak akan mungkin salah rumah. Banyak bidadari-bidadari, tak akan mungkin salah ambil bidadari. Subhanallah. Kalau masuk, jangan semangat terus. Siapkan diri, siapkan bekal, siapkan amal. Ya, tak mungkin salah. Nabi menyebutkan bahkan ahli surga lebih kenal dengan rumahnya di surga daripada orang-orang di dunia kenal dengan rumahnya. Kadang-kadang rumah kita tak tahu, kita buka Google Map pun kadang tak tahu. Payah nyari rumah itu. Besar-besarkan, cari-cari, tak dapat. Subhanallah. Kadang-kadang ngantuk salah rumah kita. Subhanallah. Udah malam, salah gang. Berkali-kali kita salah gang. Pengalaman pribadi, salah gang. Ya, ini di dunia. Di surga tak akan mungkin salah alamat. Salah masuk rumah. Hidayah ilal jannah, ya, demikian pula hidayah ilal nar, ya, jalan petunjuk ke neraka itu telah dimiliki oleh orang-orang kufar. Tak mungkin mereka salah alamat. Wa ammal hidayatu ilal nar fa yaqulu subhana, adapun hidayah petunjuk yang menggiring orang-orang ke neraka, Allah berfirman, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wama kanu ya'budun, giringlah orang-orang yang zalim dan pasangan-pasangan mereka. Subhanallah. Dan apa yang mereka sembah, la ilaha illallah. Jadi yang namanya kehidupan rumah tangga pasangan-pasangan itu, jika sama-sama masuk surga digabungkan bersama-sama, sama-sama masuk neraka digabungkan sama-sama. Subhanallah. Giring mereka orang-orang zalim dan pasangan-pasangan mereka. Wa ma kanu ya'budun, apa yang mereka sembah, giring semua. Lengkap, tak ada yang terluput. Orang-orang zalim, pasangan-pasangannya, tuhan-tuhannya semua giring. Min dunillah, tuhan-tuhan dari selain Allah yang mereka sembah, giring semuanya. Fahduhum ila siratil jahim, berilah mereka petunjuk menuju neraka jahim. Nah, inna tafakkur al-'abdi fi hadha al-ismi al-'azim wa ta'ammuluhu fi dilalatihi yakshifu lil-'abdi an shiddati iftikarihi wa ittirarihi ila rabbih fi kulli ahwalihi wa jami'i shu'unihi ad-diniyah wad-dunyawiyyah bi an yahdiyahu ila salihi amrihi wa an yakiyahu min al-inhirafi wad-dhalal. Inna tafakkur al-'abd fi hadha al-ism al-'azim. Sesungguhnya terkala hamba memikirkan nama Allah yang begitu besar dan agung ini, Al-Hadi, wa ta'ammulihi, ya, atau wa ta'ammuluhu fi dalalatihi, ketika dia benar-benar memikirkan apa yang dibalik dalam Al-Hadi ini, yakshifu lil 'abdi an shiddati iftiqarihi, makanya akan menyingkap bagi seorang hamba tentang betapa dahsyatnya kebutuhannya, wattirarihi li rabbih, begitu besarnya hajatnya, ketergantungannya kepada Tuhannya, fi kulli ahwalihi, dalam segala macam kondisinya, keadaannya, wa jami'i syu'uni, dalam segala macam, ya, urusan-urusannya, ad-diniyah wad-dunyawiyah, dalam segala urusan dunia, urusan agama, kita begitu butuh kepada Allah. Jika tidak, tersesatlah kita. Dalam segala hal. Ya. Bi an yahdiyahu ila salih amrihi. Hal ini membuat dia, setelah dia tahu betapa butuhnya dia kepada Allah Jalla wa'ala, membuat dia senantiasa memohon kepada Allah agar diberi petunjuk dalam segala urusan-urusannya yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya. Wa an yaqiyahu min al-inhirafi wad-dhalal. Ya, berdoa kepada Allah agar senantiasa dia terjaga, terpelihara daripada kesesatan dan daripada penyimpangan. Kita butuh Allah. Butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Nah. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, walamma kana al-abdu fi kulli halin muftakiran ila hadil hidayah fi jami'i ma ya'tihi wa yadurruhu min umurin qad ataha wa yadarruhu. ولما كان العبد في كل حال مفتكرا الى هذه الهدايه في جميع ما ياتيه ويدره من امور قد اتاها على غير الهدايه فهو محتاج الى التوبه منها وامور هدي الى اصلها دون تفاصيلها او هدي اليها من وجه دون وجه فهو محتاج الى تمام الهدايه فيما ليزداد هدى. قال شيخ الاسلام berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walamma kana al-'abdu fi kulli hal, tatkala setiap hamba dalam segala kondisi muftaqiran ila hadhil hidayah, begitu butuhnya kepada hidayah ini, kepada empat hidayah tersebut. Kita butuh untuk urusan dunia kita, kita butuh hidayah. Yang pertama, hidayah ammah untuk mengurusi perkara dunia kita, kita butuh hidayah. Yang pertama, hidayah apa? Hidayah amma, bagaimana kita bisa eksis dalam dunia ini, dalam berusaha, dalam bekerja, mencari nafkah, melindungi diri kita daripada segala macam perkara yang membahayakan diri kita. Butuh hidayah amma. Adapun hidayah al-irsyad wa dilalah, kita butuhkan juga agar kita lurus di dunia ini, ia berujung lurus di negeri akhirat yang dia adalah hidayah yang terakhir. Subhanallah. Tatkala kita tahu kita butuh kepada hidayah ini, fi jami'i ma yatihi wa yadru, dalam segala sesuatu yang datang kepada kita dan apa yang terluput daripada kita, min umurin qad ataha ala ghairi hidayah, mungkin ada perkara-perkara yang datang kepadanya dan dia ya sikapi perkara tersebut bukan dengan benar, ya, fa huwa muhtajun ila taubati minha, terkadang tak benar kita bersikap, ya, tergelincir kita, tersalah kita, bagaikan seorang berjalan di bumi. Kadang-kadang dia pergi musafir, mau pulang kampung, berkali-kali salah jalan. Ketika salah jalan, tak mungkin dia langsung lanjut ke jurang, dia kembali ke pangkal. Begitu juga lah dalam urusan agama ini, hidayah. Kadang-kadang banyak perkara-perkara yang boleh tergelincir. Yang penting kita mau kembali bertobat. Muhtajun ila taubati minha, kita butuh bertobat daripada kesalahan kita. Wa umurun hudiya ila asliha duna tafasiliha. Kadang-kadang kita diberi Allah petunjuk hidayah, ya, kepada perkara-perkara prinsip tapi tak sampai kepada rincian. Orang banyak tahu hidayah Islam secara umum global. Kalau ditanya kepadanya apa makna beriman kepada Allah, tak bisa dia rinci. Bertingkat-tingkat hidayah karena bertingkat-tingkatnya ilmu. Kalau andai kata antum belum belajar ini, coba saya suruh. Ya, apa makna hidayah? Tak tahu kita. Ya. Setiap orang dengan mudah mengatakan, ya Allah berilah aku hidayah. Hidayah apa yang kau mau? Tak tahu dia. Ya, orang-orang mengatakan, kita telah berada di jalan hidayah. Hidayah apa? Ini namanya tafasil. Terkadang orang diberi Allah hidayah kepada rincian. Ya, dan itulah para ulama yang mereka bertingkat-tingkat ilmunya. Dan terkadang orang hanya diberi secara global hidayah secara umum. Ada orang secara umum tahu jalan menuju Jakarta. Saya pernah ke Jakarta, pusing saya ikuti Google Map itu, berkali-kali disesatkan. Akhirnya, ya, saya ikuti saja jalan umum yang general yang ada di peta warna kuning. Ikuti itu terus sampai. Ikuti Google Map, dibawa ke dalam sawit-sawit kemana-mana. Jalannya kadang-kadang putus, tapi ujungnya sampai juga. Tapi susah kita dibuatnya. Kita ikuti jalan yang umum. Ada yang kenal semua jalan liku-liku, gang-gang sempit semua dia tahu. Ya, jalan-jalan tikus dia tahu, jalan ular pun tahu dia. Subhanallah. Begitu juga dalam urusan agama. Ada yang masya Allah kalau bicara tentang beriman dengan, ya, Allah dia tahu jelaskan dengan rincian. Ada orang-orang yang disuruh sebutkan nama-nama Allah, mungkin dia hafal luar kepala yang 99 itu dalam hadis yang dhaif itu, hafal dia semua. Rahman, Rahim, Al-Malik, Kudus, tapi tak dapat rincian. Belum mendapatkan rincian. Kita banyak jalan ke mana-mana, banyak negeri-negeri yang cinta kepada Islam. Di jalan-jalan terpancang nama-nama Allah setiap 1 kilometer ada. Al-Hadi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya jalan ke mana-mana, negeri Aceh penuh dengan nama-nama Allah. Tapak tuan di mana-mana ada nama-nama Allah dipancangkan. Subuhul Salam, Al-Hadi, Ar-Rahman, Tapi mereka hanya tahu global. Mungkin banyak yang tak tahu apa makna Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa artinya? Entah. Ini hidayah global. Ada yang Allah beri hidayah rinci. Subhanallah. Tafasil aw hudiya ilaiha min wajhin duna wajhin. Terkadang Allah beri petunjuk hidayah tak secara utuh. Dia tahu sebagian dengan detail, sebagian lain tak tahu. Subhanallah, bertingkat-tingkat. Fahuwa muhtajun ila tamamil hidayah fiha liyazdada hudan. Setiap orang butuh agar hidayah yang global ini bertambah menjadi hidayah yang lebih sempurna, menjadi hidayah yang rinci, supaya dia tidak tersesat, tergelincir salah. Subhanallah. Ya. Karena itulah kita butuh tambahan hidayah setiap hari. Ilmu ini semua hidayah. Bertahun-tahun kita duduk belajar di masjid ini, semuanya dalam rangka menambah apa? Hidayah. Allahu Akbar. Setiap hari kita baca hadis, berbagai hadis, baca ayat, baca tafsir, supaya bertambah-tambah hidayah kita. Semakin kokoh kita dalam berjalan. Ya, inilah ilmu yang bermanfaat insyaallah tabaraka taala. Ilmu yang rutin kita datangi, bukan ilmu yang sekali datang ramai-ramai berbondong-bondong tabligh akbar, besok ngilang tinggal 3 ekor, 5 ekor. Dan ini fenomena yang menyedihkan di banyak tempat. Kajian akbar membludak sampai keluar-luar, kajian rutin hilang semua. Hanya duduk dengar diam, tidur. Subhanallah. Nanti mau jadi ulama, nanti paling hebat di medsos dialah ustadznya. Subhanallah. Mohon maaf lahir batin. Ya. Jadi kita butuh hidayah ini agar sempurna dengan ilmu yang tertuntut tiap hari kita pelajari. Ya. Wa umurin huwa muhtajun ila an yahsula lahu min al-hidayati fiha. Ya, fil mustaqbal. Kita juga sangat membutuhkan berbagai macam perkara-perkara, ya, yang akan kita hadapi ke depan agar kita lurus dalam menghadapinya, tak salah, tak tergelincir. Kita juga butuh hidayah masa akan datang. Karena masa akan datang ini banyak sekali syubhat. Kita telah mendapatkan hidayah nih. Sebagian minim, sebagian banyak, sebagian global, sebagian rinci, sebagian setengah-setengah. Ini butuh disempurnakan. Dan kita juga butuh hidayah akan datang. Ya, subhanallah. Fil mustaqbal, mithlu ma hasala lahu fil madhi, sebagaimana kita butuh hidayah pada apa yang telah pernah kita lakukan dahulu. Terkadang apa yang kita buat ternyata salah. Taubat, istighfar, kita perbenar. Ya. Kita juga butuh hidayah untuk menghadapi masa yang akan datang. Ini adalah syubhat yang begitu dahsyat. Allahu Akbar. Ya, dahsyat syubhat di mana-mana. Tersebar kalau kita tidak, ya, benar-benar diberi Allah hidayah, kita pun tersesat. Banyak orang yang telah dapat hidayah tersesat, banyak, tidak sedikit. Subhanallah. Ya. Wa umurin huwa khalin an i'tiqadin fiha. Fa huwa muhtajun ila hidayati fiha. Juga kita membutuhkan hidayah dalam perkara-perkara yang memang tidak kita ketahui sama sekali. Ya, banyak perkara-perkara agama, perkara gaib, perkara keimanan dalam alam barzakh, mahsyar. Apa yang terjadi di sana, kita tak tahu. Perkara akidah, kita tak tahu. Ya. Kita juga butuh hidayah agar diberi petunjuk. Agar benar i'tiqad kita, tak salah, lurus. Kita butuh hidayah. Ya. Wa umurin lam yaf'alha bahwa muhtajun ila fi'liha alwajhi hidayah. Juga kita banyak perbuatan-perbuatan yang belum lagi kita lakukan. Tak tahu kita bagaimana melakukannya. Kita butuh hidayah agar Allah beri petunjuk bagaimana melakukannya. Subhanallah. Agar benar, agar lurus. Ya. Ila ghairi dzalika min anwa'il hajati ila anwa'il hidayat. Dan masih banyak hajat kita yang lain kepada berbagai macam bentuk hidayah-hidayah yang lain pula. Banyak. Kita mau berbuat butuh hidayah. Baik dalam pekerjaan kita, ini aku buka ini usaha nih, butuh hidayah. Salah melangkah, habis harta kita. Berapa banyak orang punya modal habis ludes karena tak dapat apa? Hidayah. Atau kadang dia kurang minta hidayah tergantung terlampau pede dengan dirinya, kepintarannya. Ya, terlampau pede dengan mungkin titelnya, pengalamannya, akhirnya hancur. Itu bab yang kecil, bab perkara dunia, apalagi perkara agama. Kita butuh dalam segala gerak-gerik kita hidayah. Subhanallah. Ya. Menggerakkan badan ini pun harus ada porsi yang benar. Jika salah gerak, subhanallah, menyala. Kadang-kadang kita salah gerak, salah urat, menyala. Butuh apa? Hidayah. Subhanallah. Ya, yang paling enak yang punya nama Hidayat. Aman dia. Subhanallah. Naam. Kemudian ila anwa'il hidayah. Farad Allah 'alaihi an yas'alahu hadhihi al-hidayah fi afdhali ahwalih. Karena itu Allah wajibkan setiap hamba memohon kepada Allah hidayah dan memilih waktu-waktu yang sangat baik yang sesuai baginya. Wahya salah, dan dialah waktu salat yang paling sesuai. Marratin wahya salatu marratun mutaaddidatun fil yawmi wal lailah, yang dikerjakan berkali-kali sehari semalam. Waqad bayyana anna ahla hadhihi ni'mah mughayyiruna lil maghdubi 'alaihim al yahud wan nasara wad dhalin. Allah telah menjelaskan orang-orang yang dapat hidayah ini, yang menuntut hidayah ini, berdoa ketika hidayah ini, mereka lah orang-orang yang menyelisihi umat yang dimurkai Allah, yaitu Yahudi, ghairul maghdubi alaihim, dan umat yang tersesat yaitu Nasara waladdalin. Intaha kalamuh. Kamil. Allah mahdina ilaika siratan mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bahkan orang-orang yang tersesat. Insyaallah yang akan datang, kalau masih ada ajal kita, masih ada umur, kita akan lanjutkan belajar nama Allah Al-Wahhab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.